Nah, terus Awar nembang, Truk? Ya nembang, Gus. Ampune ora ngaturake tetembangan. Jeneng bodhok. Ya nang kenang kenang iki. Heeh. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung anarkis tung tung tung lucu tung tung tung tung tung tung tung tung ngatur ke suka-suka pari suka. Heeh. Sinden ya wis pirang-pirang disediani. Heeh. Gamelan ya panen penaknan iki iki kudune wis kanu sesuk bar saka Tuban iki iki tetep dileremke tenan, Truk. Ya. Gamelan sing iki dileremke soalé ditabuh sawari mak ting ting ngono kuwi. Semelang ya aku. Ha iya. Nganggo sing sijine sesuk. Iya kuwi membengkak. Wong peniti gamelan nek ngau gamelan sing anyar iki 10 lho, Gong. Ora masalah, Mas. Aku ki wong blobol umo. Ayo. Terke ya kudu loro. Ora apa-apa, ora apa. Amu gamelan sarung siji diusung terus siji ra apa-apa aku. Guayamu. Kembul siji terus siji ra masalah, Mas. Tak cukupi, tak cukupi. Ya wong padake cah tipis aja. Mungkin nang aji-aji karo kesenian iki ngono kuwi. Ha iya ya ora apa-apa. Wis, sesuk saron siji diangkat truk siji. Heeh. Peniti siji nganggo tosa siji ngadeg. Oh. Ya ora ana ya ngono ya. Kae gendera gulune. Aneh-aneh ora. Nembang ya, Truk? Ya yo, are nembang apa? Karang ya sing klasik urung diaturake Mbak Ayu Purwalestari urung kepareng ngaturake. Ya, diaturake mengko ndak gelo penggalihe. Heeh. Iki nyuwuni dipalilah ya, Truk. Nyuwuni dipalilah setengah papat bubar. Heeh. Mergo iki sak bagian tos item. Heeh. Anake kocluk ae mesti. Bengak-bengak wong untune bapakne diganti kok dadi pangling bambimu. Ayo diaturake. Ya sapa sing kepareng ngaturake? Mbak Ayu Purwalestari, Truk. Ya ngaturke apa? Ya sing kepenak-penak. Heeh. Nek wong tuwa iki ya sing alusan. Ya tut manggung mah kedawan sinombari jodoh wis kulino dong rungokke ular kambang kecendekan mijil ketoprak. Wah ya ini kok mijil. Ayo gatik glinding cocot cocok kok cocot cocok ya gatik glinding ya gong dirungokke. Yo main karo dong aso ya sing muni main sing alusan. Ayo sing pembalung-pembalung ngaso. Mm-mm. Ayo Jo, ana wektu sedhela aja. Wong kok ora percaya nek turu bareng didudu videone. Lho iki aku apa? Ya wis bae. Mula lek kepet-kepet ki dilongi. Hasilir banget lek kepet-kepet. Heeh. Dilo-dilo. Ora apa-apa wis ben ora. Karang ya sing jeneng penabuh ya kesel tenan lho, Truk. Ha iya. Aku iki ya ngrasake dhewe to kowe. Anggus muni tertimpakan tuk. Heeh. Wah wis ora iso dilangi kowe. Tahu kok mayang obah wae awake mergo nek meneng ler-leran. Heeh. Ha ngono kuwi rasane mulai rasa ora sok ngece karo wong ngantuk ora. Pirang-pirang sasi ora turu, turu awan wae meso-so. Keganggu, ha iya. Mulane apa-apa kuwi ora ditandangi. Ha iya. Aku apa-apa ditandangi wong tawa lemah dipethuki, ra ketang ora dituku. Nek wong tuku mobil dinyang, ha iya. Apa-apa di ditandangi mulai ya turune kurang. Ana wong gawe pondasi omah dicacat. Ayo wong iki dhewe-dhewe kok go ngono. Ayo. Mbak Ayu mangga diaturaken. Neno neno neno. Roning kamal. Ndok. Ndok apa? Ndok kamal. Roning kamal. Winor sita. Winor. Nur boy. Nur sita nggak nur boy. Rumah saya kok kaya cinta banget karo Nur Boy. Anu ya apa jadi ini bar juara kontes pria idaman. Ya. Si apa jeneng iki, Truk? Gathik Glindhing. Gathik Glindhing jan penair aja macam. Kabutayan mrih bisa, kabutayan mrih bisa agawe kuncara. Ya apa? Semar Padrana ya. Cakepane ngawur ora apal ning cakepane apik iki nek nggo tuntunan, mula wayang iki ana tuntunan tatanan, tontonan, dan tantangan. Wah, seneng aku terakhir kok ono rantangane, Bang. Tuntunan, tontonan, dan rantangan. Lha teko ya apa kuwi, Dru? Rantangan ngembleki diasmu. Gobloke ora. Tantangan kok rantangan. Waduh. Tak kira nek isine jangan, jangan, jangan. Yen marsuti ti ti ti kati kati bedel ngaras gamelan ora kowe kati bedel kang satiti te nate sing sabar nate iki ngopo Gong aku yo meng ngomong aku diumpani lho iki sing ngumpani sapa sing gender bali ditolak iya ngati hati pilih dora tentrem tere jadi tekani penggemari dewe-dewe ayo ada sing maringi intip intip telung kasker segede ayo wah pokoknya do tersenang naik karo penang ada sing maringi rokok sing ngedok kaya matung gak niro bakule pitek aduh geger mulo kit mau kok meneng bae. Ayo wis. Ora apa-apa ya. Jeneng tresno, tresno pas duluran. Ah iya. Aku ya paham. Biasane iki oh ngono kok saiki ora. Yen wis klak kon Semar aja kon metu lho, Truk. Ah ngopo? Engko nek ana yen wis kelakon terus Semar tole ngono. Yen wis kelakon tole. Mah ngrekoso. Kon tole. Yen wis klakon kon wah kon Thank you. nyamleng ta, Tra? Ya penak. Karang yamin iki nek ngono kuwi lagu uting gedumbyang ngene malah rasane risi karo tangga teparu ya. Ya ora perkara risi ning adum adil. Adum adil tegese sore mau wis kanggo sing padha seneng jejogetan. Heeh. Nang ngene iki ya di sing sepuh-sepuh ya dicaosi mergo penonton wayang iki berani karagam. Heeh. Ana sing sepuh, ana sing enom. Ha iya. Saiki mulai digemari para piyai nom-noman, awake dhewe ya kudu mulai tanggap karo swasana. Ha iya. Nang ngene iki sing sepuh-sepuh biasane isih sok do wungon nganti karo do jagongan, dahar kacang karo kopi karo udut karo ngrasake tetembangan karo ngrasake lakon adate. Heeh. Ayo diaturke genti. Heeh. Sopo saiki? Tak nyoba pesinden saka Sleman Semoyo Berbah. Ya. Dewi Dompo Wati. Oh sing lanang wis lunga. Ditunggoni karo sing lanang semangate raja macam-macam. Karo anger ditunggoni ana sing wedok chatting karo sing lanang. Papa ning kono wae lho, Pak. Mesrane ora jamak. Wis balas karo sing lanang, "Mamale nembang kapan?" Terus genti Wahyu chatting bojone, "Mama ora nembang ra popo kok, Pak, ngri papa ning kono wis semangat apa." Terus sing lanang, "Sik ya, Ma, papa tak latihan ketoprak." Ah. Ubar. Ya, ngatur ke apa? Mbak Wahyu. Sing kepenak wae rasa sing angel-angel. Ngatur ke apa? Napa, Ustaz? Pok ngatur ke dosa kaluputan. Tembang kok dosa kaluputan. Ayo Mbak Wahyu, boleh iki nom-nomane truk geger iki jagat. Suarane juat napi ira jamak-jamak. Sampe endi anak telu iki lho. Oh. Serak. Ngopo ya, Reng? Ayo embo radong aku ya. Brebes angine. Yo. Apa kok malah bingung kok nembang kok malah bingung iki kepiye? Hah? Langgam napa-napa? Lho terserah. Arep langgam ya kena. Halo-halo Bandung ya ora apa-apa. Piye? Hah? Tengu. Tengu. Nek le gatel iki kepenak. Ping goleki sing angel. Lah nopo? Ayo sak karepmu. Tengu iki tembang apa? Rengu, Pak. Wah, rengu ta? Wah, rengu kok tengu. Dasar takon goleki kowe. Kewan paling glidik ya kok. Wah, wis embuh kok. Kok ngerti nggon-ngonane. Yo. Wis. Terus Tin, mangan terus aja leren kok. Kowe nek jarine ora mangan ki ngantuk. Ayo wis ben nengke wae lambene obah. Ngawangku. Kuwati wis entek. Patang wadah iki lho, Tru. Tekan guru-guru iki patang wadah. Wadi sing di kuati cap rebo. Dadi sing dipangan ki rebo kemis Jumat setu. Ayo. Memanise. Merati. Ayo piye sinden mongko guru SMP ayo anggres muni lukar oleh nganggo ngagem busana kejawen terus kondur tekan omah adus terus nganggo kerudung. Selamat pagi anak-anak. Ini silakan digarap tulis ning blabak klok klok klok muridé do garap dhek ning meja guru. Ayo di dobel-dobel kok ya gaweane. Ha iya. Bacaane bengi iki suarane giandang. Eh itu nggone papa. Papa Simar. Papa Simar. Rina wangi mongtra iki sing suwe banget izin kok malah soligen iki ya ring. Haah, mbok kenal apa iki soligen. Muntang manting tan jena sing tak semelange nek nganti gejala bisu. Gejala kok bisu iki cara ngendi ora? Enenenena nimas sira duh wa ayu seiring dengan berjalannya waktu saiki ketok tua-tua ya trek ya. Biyen penabuh kuwi dadi alam nom-nom. Heeh. Ngene teko ning anu jenenge caruk mesti sing di omah. Wah, ternyata penabuhe masih muda-muda ya padahal masih. Saiki wis mulai do keriput raine. Sinden yo mbiyen ketok api-api saiki. Ramutuk. Ayo, mulai do tuwa-tuwa wis. Tangane wis mulai ketok otot-otote. Itu nek do kerep ngumbahi. Ayo. Ya saulaurane nek pancen yo laris ki tuku mesin cuci. Mesin cuci konangan bodoh gak rusak. Edan. Lu nyemplungke sak-sak wis ben ngene weh. Han jebol tenan. Neno. Gampang teman ambek beto coba iki mengko dilanggam ketok ya anu teng heeh. Ora sangang gondang dut men suasana iki beda karo sore mau. Oh iya. Karo sing ngendang jaipon meng laran mesake. Tangane abuh. Oh. Kendange katosen mau bengi nembung aku kon numbaske kendang. Oh. Oh, ayo ora apa-apa. Gugah aku jam 10 bengi iki meng arep nembung kon ngukake kendang. Ah iya. Ha tak tari to pira regane? Sak set 6 juta pak, tuku 8 aku ya. Karena ya tak kok 8 pak, nek sing separuh artok pangan aku ya. Omongan kok rupa ngatos. Ayo. Ayo. Oh, kecil namanya kendang. Rasa kuatir kendang jaipong. Ayo. Tak tari, biaya sing model biaya sing sing bumi nang dhuwur. Bobong bobong. Ya ora ana bom kok nang dhuwur. Ayo. Nanane nanone no. Mangga. Sajae Wah, penak tenan jeneng reng kuwi. Heeh. Kudu kukur penak meneh reng. Ki maksud e piye, Truk? Aku mau muni piye? Penak tenan sing jeneng langgam rengu. Wo, rengu ku penak banget nek tengu kuwi. Karo meringis-meringis kae. Suwun Mbak Wayu Krisnawati Bin Boyem. Bin sapa kok? Bin Boyem. Boyem iki mbokne. Oh. Ha iya apik tenan iki mau jenenge langgam reng iki ya, Truk. Iya. Ayo genti kowe tong nembang. Eh, aku tak nembang cara mbiyen wae reng. Ane ya sing dingerteni wong kok cara mbiyen ngono ora dong. Ha iya ya dingerteni. Ngono ming. Ja. Sing dingerteni wong, sing wong iki do ngerti tembange. Kae lho, kowe nek nembang lunging gadung keduren, Kae lho, Truk, aku seneng banget suwe banget ora tok-tokke mbok ditokke. Ha iki arep tokke wis suwe banget ya. Ya, ayo kaya ngapa, Truk? Isih apa lho ora kowe? Isih. Jenengmu. Iki paitan gue nyambut gawe kok ora apal ora. Di menyurake. Ah, wis didinding karo Pak Likmu. Arek sapa? Ayo Pak Lik. Lunging gadung. Ngono ke to? Heeh. Ora mambat wit krambil gading. Wah, enak kan. Ana randha menyang sandang. Meta nyangking mentong manuk podang hamencok neng papa gedang nucuki poeng kemundung nucu iwo ing kemundung yaitu dong umbah jagung kepleset kecamplung kadung yang biung nyanak momongan piyong gunal ganel kudus we ngopo ireng ngarai gemes amin sak tembung gunal ganel kok risi lho le ngrungokke penak banget dirungake Truk wis ora kalah karo kowe isin tua-tua aku umure akeh aku nek ming nyuara yang ada yang nanti kalah karo kowe wah bumi langit tangkep coba lunging gadung mm-hmm. Rumah mbak wit krambil gading rai soli medun ana randha menyang sendan meta nyangking meendong manuk podang amencok neng papa gedang nucuki wong kemundung nucuki wong kemundung Kiai Dudung Mbajagung kepleset kecemplung kedung tiang biang nyenak memangan biang kenalalal kenalalal kok ngomong-ngomong udel udel kok dawane ra jamak-jamak seneng kira kowe iso gong yong yong apa pertama kali iki lunging gedeng oke tiga serangkai nganti ra iso kabeh isin ya lunging jagung gadung gadung gadung atau jagung gadung gue mendem ora apa-apa lunging gadung lunging gadung rumambat wet krambil gading sereng ngawang don ketereng eng eng eng ini jenenge ra iso gading gading kemedunan gading semene ing ing ing ing gading kurang medun ing kemedunan ora wow bosak ora wis sak kuwi diliwati wae diliwati oh angel lah sak ya ana randha endi lho oke lho jaluk ora ana randha menyang sendang adus ora engko engko adus engko engko adus engko ana randha menyang sendang wah meda meda meda meda semene ora semono meda meda meda meda ra iso mandeg nyangking nyangking mendong mendong aku iki anggere medun mesti kebablasan iki gong heeh aku anggere medun kebablasan dadak munggah meneh aku mendong mendong hop hop manuk podeng 78 ora manuk podeng kok 78 ora manuk podeng kowe nirokke aku manuk podeng amin cok cok cok cok cok cok amin cok amin cok amin cok amin cok amin cok wah amin cok amin cok wis wis mono kuwi semono ah semene iki tak tekemi terus iya nang papa gedang nang papa gedang nu nu cuki nu cuki hakine iso aku weng nujui weng kemundung weng kemundung nun ndung nun ndung ndung nujui nujui nujui nujui kegeden nujui nujui nujui nujui waing kemundung mundung ung ung gampang iki gampang lho ung ung ung yai dudung Nyai Dodo mumbah jagung. Kepleset mesake to. Tembange kepleset. Kepleset kecemplung kadung. Keseset-seset. Kepleset, kepleset kecemplung kadung. Yang iki iki. Hati-hati iki swara cilik. Yang. Yo, ayo angkat yo. Yang. Yang. Semene lho. Yang. Yang. Kurang medun. Ora kowe suarane. Yang. Yang. Nyuwun nak mumengen. Iki marah aku kleru. Ini ora iso kabeh. Kowe ngajari ya petuk. Piyong gunal kanel gunal kanel. Ma aku kemang-kemang ya wis. Iki arti bo gendeng ya nyok. Wah, ya ngomong ajare muni gemang, aku gemang ya wis kok ya. Ngono kok dipaksa. Mak aku gemang dipondong sing lambi apane. Jogetan gagah. Dados. Reng mikiren. Ya, Petro main joget apik, Petro joget aku seneng ndelok Petro joget. Ayo. Ayo guys. Ya. Mak aku gemang dipondong sing lambi apane. Jogetane Petro iki jane tembange ming iki. Mak aku gemang di pondong sing nalila kebalungane muni gamelane oling oling oling oling oling kira nang tola pengendange nyandak kendang batangan. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung Petro wis tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Oh gagah. Maku kemang di pondong sing lambe gong ning ning ning tunang geng ning ning tunang geng ning ndut apa kuwi kethok. Oh lagi kliler sing kethok. Oh iya. Pengendange nyandak kuwati, Pak. Ngareng ngendang kok. Mangan sik maksud e. Ha iya. Nomplak dreng tok tok tok. Apa kuwi dandane kendang? Tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Weh, gayamu iso ngendang apa piye? Lho. Sing makis sapa? Waduh. Apa karo makis kendange ora iso ngendang? Tesen. Tates buka bonang disaut ya, Gong. Oke. Wadake. Pelok. Oke. dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong yung koyong sing ngempul turu lek ngegong ngenangi sirahe penonton yung tendang bagus jenenge tendang kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung ta tung tung Ketanggor, Ketawang. Ketanggor, Ketawang. Ayo, nek kendangan deng deng deng deng deng deng deng. Ah, tak terus deng deng deng deng deng. Tak tak tak tang tak detak. Dulu dulu dulu tak detak. Dulu dulu dulu. Kau mengintil intil arah penerasi kau. Kendangan, ayah ayah. Ana patokane ya, Gong. Eh sapa ya anggrek? Dung dung dung dung tang dung dung dung tak dung tang tung tung tung tang dung tak tak tak tang tak detak. Dulu dulu dulu tak detak. Dulu dulu dulu delan tutung delan tutung tak detak. Dulu dulu dulu ha iso dibuantem sing nabuh kok mung tali dile tali dile. Ku digerete ora petel kok, Tru. Ha iya. Ora tak tapuk cangkeme. Awar nembang, Truk? Ya nembang ose. Ampune ora ngaturake tetembangan. Jeneng bodhok. Ya nang dunang nang kenan kenteng iki. Heeh. Dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung Ayak nembang aku. Ya. Nembang apa? Pelak pelak pelak. Ya. Kur apa? Eh, suwe orang nek kekur. Eh, ya tu nek itu. Ya. Ya. Artok bukani celuk. Simpang lima ria lapangan Pancasila ngumandang ngumandang pranyata serba guna suasana wirayu gede atiku kejauhan nyanyi sepuluh membangun jeruk kuda dengan desa ngadesa seperti kami penak ta truk lagu-lagu jaman biyen iki nek dinekke penak meneh ta. Begadang ayo begadang. Banget ora ngunekke kaya ngene iki ya reng. Aduh nek sumbune didudut rak muni. Heeh. Kadoke mercon wae. Dasar tina malam minggu. CTM celok anakmu ku. Dasar Tina ya. Dasar Tina malam minggu. Nembang cara kuno, aku nembang rong lagu anggitane pepunden sang maestro Kinarto Sabdo. Ya kuaren lagu apa? Petro kuno, kowe kuno, aku modern. Oh iya. Ayo Gong, lagi mikir rasa cerewet. Oh iya. Mangsane tembang kok padake ora nganggo mikir. Ya ya ya. Pitung sasi arep kok neruske sapa? Pitung sasi kur. Oh, ora apa-apa alon-alon. Heeh. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Yeah. Kelapa Muda. Semana lho Le. Heeh. Padake. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu ne ya. Heeh. Rindu-rindu wong bagus kusine biru. Kujeng kene kowe setara tidak langsung ngecewa ndol kuwi. Wis kok tegelen wong e ora. Truk. Wis wayahe. Wayahe, wayahe. Ah. Iya, suwan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku durung tau ketemu. Ayo sub sebane. Heeh. Takoni Kyai saka ngendi? Ha iya. Ku ndak selak keblandangan wektune. Heeh. Monggo, yo, yo rek yo. Ayo, ayo Kang yo. Yo.